pendam rasa dengan menjadi teman. Engkau ingin ku miliki, namun aku tidak mampu untuk memiliki cinta insan mulia sepertimu. Dikaulah bidadari, temani tiap mimpi diriku diselubung rindu.